Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik. Ini ada satu permasalahan ya. Ada satu permasalahan, yaitu permasalahan khatib yang meminta orang lain untuk menjadi imam ya. Jadi ada satu fara, ada satu cabang permasalahan, yaitu andai kata ada seorang khatib, seorang yang melakukan khutbah, kemudian dia ingin menggantikan orang lain untuk menjadi imam ya. Ada satu orang menjadi khatib, kemudian dia menyuruh orang lain untuk menjadi imam, maka imam ini disyaratkan termasuk jamaah-jamaah yang mendengarkan khutbah. Jadi kalau imam yang menggantikan ini adalah orang yang tidak mendengarkan khutbah, dia tidak sah menjadi imam sholat Jumat. Kemudian disyaratkan juga harus niat melakukan sholat Jumat kalau dia termasuk dari 40 orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Jadi kalau orang yang menjadi imam ini termasuk dari 40 orang, maksudnya hitungan jamaahnya itu hanya 40 orang saja, dan dia termasuk dari 40 orang ini, maka harus ada niat melakukan sholat Jumat. Tapi kalau orang yang akan menjadi imam ini tidak termasuk bagian dari 40 orang, yaitu dia lebih dari 40 orang, maka dia tidak disyaratkan untuk niat sholat Jumat ya. Jadi mengenai syarat niat sholat Jumat ini tergantung apakah dia tergolong 40 orang atau tidak. Mengapa kalau dia orang yang lebih dari hitungan 40 tidak diharuskan niat sholat Jumat? Karena sholat Jumat diperbolehkan dilakukan di belakang sholat duhur, di belakang orang yang sholat duhur. Maksudnya bermakmum ya. Sholat Jumat itu boleh dilakukan bermakmum dengan orang yang sholat duhur. Oleh karena itu, seorang yang tidak termasuk 40 orang, dia tidak disyaratkan niat sholat Jumat. Tetapi orang yang khutbah ini, kalau dia menyuruh orang lain menjadi imam, itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Jadi khatib yang tidak menjadi imam itu hukumnya makruh ya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Ibrahim. Kemudian salat Jumat yang ketiga. Salat Jumat yang ketiga adalah wa antusolla jama'atan bihim. Syarat Jumat yang ketiga adalah salat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah, maka tidak sah melakukan sholat Jumat dengan sendiri-sendiri. Furoda ini lawan dari jamaah ya, ini lawan dari jamaah. Kalau jamaah kan bersama-sama, kalau furoda sendiri-sendiri. Kemudian untuk kesahan sholat Jumat ini tidak dipertimbangkan sultan, maksudnya sultan ini pemerintah ya, raja, kalau zaman dahulu kan raja. Tidak juga dipertimbangkan izin dari sultan. Jadi di madhab lain itu ada pertimbangan ini. Sholat Jumat kalau tidak mendapatkan izin dari sultan, dari pemerintah, dari raja, itu sholat Jumatnya tidak sah. Itu dalam madhab lain. Tapi kalau dalam madhab kita tidak diperdulikan sultan itu. Artinya kalau kita melakukan sholat Jumat, tetapi sholat itu dilarang oleh sultan, sholat Jumat kita tetap sah ya. Kemudian syarat berikutnya adalah takbiratul ihram bagi orang-orang yang sempurna tidak boleh setelah takbiratul ihram bagi orang-orang yang kurang. Orang-orang yang kurang ini maksudnya orang-orang yang sebenarnya tidak wajib melakukan sholat Jumat ya. Misalkan orang perempuan itu kan sholat Jumatnya sah tapi tidak wajib, perempuan atau orang sakit atau yang lain. Jadi takbiratul ihram bagi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sempurna melakukan sholat Jumat itu harus lebih dahulu daripada takbiratul ihram orang-orang yang kurang. Tapi ini berbeda dengan pendapat Qadhi Husain dan orang-orang yang mengikutinya, para ulama yang mengikutinya. Artinya Qadhi Husain itu tidak mempermasalahkan hal ini, walaupun orang najis ya, orang-orang yang kurang ini takbiratul ihramnya sebelum yang sempurna, ini menurut Qadhi Husain tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian syarat yang ke berapa ini? Syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat, wa alla tuqrinaha ukhra bi baladiha. Tidak boleh ada sholat Jumat lain yang bersama dengan sholat Jumat itu. Jadi ini terkait dengan ta'addudul Jum'ah ya, terkait dengan melakukan sholat Jumat lebih dari satu. Jadi dalam satu daerah tidak boleh ada sholat Jumat lain yang bersama dengan sholat Jumat yang dilakukan. Kalau demikian maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi tidak boleh didahului oleh sholat Jumat yang lain. Tidak boleh bersama atau didahului. Bersama tidak sah keduanya kalau bersama. Kalau didahului berarti yang pertama yang sah. Jadi dalam satu daerah kalau ada dua sholat Jumat dan hal itu tidak dikarenakan terpaksa ya, maka kesahan sholat Jumat itu tergantung yang pertama itu yang sah ya. Yang pertama yang sah itu ukurannya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya bersamaan, imamnya bersamaan takbiratul ihram, itu keduanya tidak sah. Walaupun desanya sangat luas ya, walaupun desanya sangat luas. Jadi madzhab Syafi'i itu sebenarnya tidak mengesahkan sholat Jumat dua, tidak mengesahkan sholat Jumat dua. Sebenarnya seperti itu, tapi ada pengecualian. Bila bersama dengan sholat Jumat yang lain atau didahului, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kecuali lah ini pengecualiannya ini ya. Kecuali kalau masyarakatnya banyak dan mereka sulit berkumpul di satu tempat. Ya ini pengecualiannya. Jadi tidak boleh melakukan dua sholat Jumat di dalam satu daerah, kecuali kalau di daerah itu banyak sekali penduduknya dan mereka sulit berkumpul di satu tempat. Kalau kondisinya demikian maka boleh melakukan beberapa sholat Jumat tergantung kebutuhannya. Jadi jumlah sholat Jumat itu tidak dibatasi dengan hitungannya, tergantung hajat ini, tergantung kebutuhannya menurut pendapat sahih. Dan ini tidak mutlak ya, tidak mutlak artinya tidak diperbolehkan tanpa batas. Batasnya adalah kebutuhan ini. Artinya kalau sudah cukup melakukan dua Jumat, maka tidak boleh melakukan Jumat yang ketiga. Jadi ukurannya kan tadi ya, sulit berkumpul di satu tempat. Kalau dua tempat sudah cukup, maka tidak boleh melakukan sholat Jumat yang ketiga dan seterusnya. Nah, pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini, jadi kebolehan sholat Jumat itu kan di sini dijelaskan ala sahih ya. Lawan dari sahih, jadi muqabiluhu ini adalah lawan dari pendapat sahih. Di dalam ilmu fikih ya, biasanya dalam istilah-istilah ilmu fikih itu kalau lawan dari sahih, ini saya tulis ya, lawan sahih adalah fasid atau do'if ya, atau do'if. Kalau lawan asoh adalah sohih. Ini biasanya di mustalahul fuqaha ya. Jadi kalau kita membaca di kitab fikih ada istilah sohih, itu berarti lawannya adalah do'if atau bahkan fasid. Ini sudah tidak bisa dipakai ya. Kalau do'if ini masih bisa dipakai. Jadi lawan dari sahih ini kemungkinannya adalah dua. Kalau tidak fasid ya do'if. Artinya pendapat ini tidak bisa digunakan ya. bisa digunakan kalau untuk hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Tapi kalau di dalam istilah, di dalam fikih menggunakan asoh ya, itu lawannya sohih. Asoh itu kan artinya lebih benar ya, lebih benar. Lebih benar berarti lawannya kan benar. Keduanya benar, tapi yang lebih benar adalah asoh. Jadi asoh itu perkhilafannya kuat ya, dalilnya sama-sama kuat. Tapi yang lebih kuat itu istilahnya asoh. Kalau sohih ini lawannya sudah do'if ya. Jadi menurut lawan dari kaul asoh tidak mengecualikan penggambaran ini. Ini hadis surah ini yang dimaksud ini, ilah ini ya, yang dimaksud ini. Jadi tadi kan sholat Jumat tidak boleh dilakukan tidak boleh lebih dari satu, kecuali ya, kecuali masyarakatnya banyak kemudian tidak bisa berkumpul di satu tempat ya. Pengecualian ini tidak menjadi pengecualian bagi muqabilul asoh. Jadi mereka tetap mengharuskan sholat Jumat satu kali saja, walaupun masyarakatnya tidak bisa berkumpul di dalam satu daerah. Kemudian ini membahas tentang rukun khutbah. Kita lanjutkan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bishawabi.